Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna bikaramatika 'ilma ya rabbal 'alamin. Kita sekarang masih dalam pembahasan umum, walaupun di handout kita telah habis pembahasan umumnya, namun sebenarnya di kitab masih ada beberapa PR untuk kita yang layak untuk difahami. Beranjak dari halaman 57. Halaman 57. Kita tahu kemarin ada ma'rifah disertai dengan alif lam, yaitu isim yang diawali dengan alif lam. Sekarang setelah poin ketujuh, yaitu poin terakhir, ada kalimat adapun ma'rifah karena alif lam al-ahdiyah, maka dalam hal ini disesuaikan dengan ma'hudinya. Jika bersifat am atau umum, maka ma'rifah tersebut juga am, dan jika bersifat khos atau khusus, maka ma'rifah tersebut juga khos. Ma'rifah itu di sini ada isim depannya alif lam. Namun alif lam tersebut bukanlah alif lam istighraqiyah yang mencakup dan menyeluruh, bukan. Tetapi yang dimaksudkan alif lam di sini adalah alif lam ahdiyah, yaitu hal yang telah terketahui sebelumnya. Hal yang telah terketahui sebelumnya. Nah, kalau misalnya seperti ini, alif lam ini menunjukkan tentang hal yang telah terketahui sebelumnya, maka dia tidak menunjukkan umum atau khusus dengan sendirinya, enggak. Tetapi disesuaikan dengan ma'hudnya. Apakah memang dia bersifat umum atau bersifat khusus? Contoh, dengan contoh insyaallah lebih jelas insyaallah. Contoh yang am yaitu alif lam ahdiyah dan menunjukkan am adalah firman Allah Ta'ala, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin fa sajadul malaikatu kulluhum ajma'un." Ingatlah, idz qala, ingatlah ketika Rabbmu berkata atau berfirman kepada al malaikah. Ini garis bawahi kalimat kata al malaikah di sini dengan alif lam dia, lil malaikah. Lil malaikah di sini alif lamnya alif lam istighraqiyah atau ahdiyah, mana yang lebih tepat? Salah. Istighraqiyah. Alif lam istighraqiyah mencakup keumuman malaikat. Jadi ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat, di sini keumuman malaikat. Sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah, maka ketika telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan kepadanya ruh ciptaanku, bersungkurlah kalian dengan bersujud kepadanya. Nah, sekarang ayat ke-73, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Kemudian seluruh malaikat-malaikat itu bersujud kepadanya. Bersujud semuanya. Di sini berarti ada dua lafal al-malaikah dalam tiga ayat ini. Ya, ada 71, 72, 73. Ada dua lafal al-malaikah. Al-malaikah yang pertama dengan alif lam, al-malaikah yang kedua dengan alif lam. Bedanya alif lam al-malaikah pertama adalah, yang pertama adalah alif lam istighraqiyah, bersifat umum, pure, murni, umum memang. Nah, sekarang Alif lam yang ada di ayat ke-73 terhadap malaikat adalah alif lam ahdiyah, yaitu menunjukkan malaikat yang telah dimaksudkan sebelumnya, yaitu malaikat yang tadi. Makanya dikatakan terjemahannya, kemudian seluruh malaikat-malaikat itu. Nah, malaikat-malaikat itu yang tadi dibicarakan, yang Allah Subhanahu wa taala berbicara kepadanya, kepada mereka. Taib, itu contoh yang umum. Dan di ayat ke-73, fasajadal malaikatu, al malaikah di sini walaupun alif lam ya alif al ma'hadiyah, walaupun dia itu ma'rifah dan diketahui siapa malaikat tersebut, maksudnya bukan diketahui siapa malaikat tersebut, diketahui bahwasanya malaikat yang sujud itu adalah malaikat yang tadi, berarti ketahuan siapa ya malaikat yang tadi, maksud dia malaikat tersebut, lafal malaikat tersebut tetap dalam keumumannya, tetap dalam keumumannya. Sekarang contoh yang khas adalah firman Allah Ta'ala. Maksudnya di sini alif lam ahdiyah, kemudian isim, dan yang dimaksud adalah persona atau tertentu, hal yang tertentu khusus. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, wahai orang kafir Mekah, seorang rasul. Lihat, inna arsalna ilaikum rasula. Rasulan di sini umum atau mutlak? Umum atau mutlak? Kalau misalnya di dalam isbat, umum atau mutlak yang lebih benar? Nakiro dalam isbat, mutlak. Rasulan, seorang rasul ya. Nah, sebagai syahidan. Nah, di sini muqayyad bukan? Di sini syahidan i'rabnya apa ini? Dia hal atau sifat? Ya udah jangan bingung, enggak usah, ini syahidan juga enggak masuk di pembahasan, oke? Syahidan 'alaikum kama arsalna, sebagai saksi terhadap kalian sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun. Fir'aun di sini umum atau khusus? Khusus. Kenapa? Isim alam dan ketahuan siapa Fir'aun yang dimaksud ya. Fa'aso Fir'aunur rasula. Fa'aso Fir'aunur rasula. Maka Fir'aun pun mendurhakai rasul tersebut. Nah, rasul tersebut di sini kembali ke mana? Ke rasul yang tadi, seorang rasul, berarti khusus. Kenapa khusus? Karena satu orang rasul tersebut, bukan jenis. Makanya tadi kita bilang mutlak deh. Dan mutlak itu muhaddad, terbatas. Yang terbatas tadi cuma satu, seorang rasul. Makanya bilang Inna arsalna ilaikum rasula, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul. Seorang rasul berarti bukan umum. Ini mutlak maksudnya. Seorang rasul satu. Ya, jadi bukan jenis, bukan keumuman rasul yang dimaksud di sini. Karena kalau misalnya dengan kayak gitu ya rusak nanti. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai orang kafir Mekah, beragam jenis, maksudnya keumuman rasul. Berarti nanti banyak rasulnya, siapa aja bisa, bukan satu orang aja. Nah, kemudian dikhususkan, ada pengkhususan di ayat setelahnya, fa'asa fir'aunur rasula. Fa'asa, kemudian Fir'aun mendurhakai rasul tersebut. Tapi di sini ada hal yang perlu diperhatikan. Coba diperhatikan di sini tanzimnya, urutannya. Rasul yang mana ini sebenarnya sih? Nah, apakah Rasul yang pertama? Ah, di sini ada berapa lafal Rasul di sini? Ada tiga ya? Iya di ayat 15 ada dua benar. Ada tiga jumlahnya. Yang Rasul pertama mutlak, oke? Okay? Yang Rasul kedua mutlak atau umum? Sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang Rasul mutlak. Fa'aso Fir'aunur Rasula. Alif lam di sini alif lam istighraqiyah atau alif lam ahdiyah? Ahdiyah. Kalau misalnya istighraqiyah, justru maknanya gak matching. Jadi rusak. Sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang Rasul, maka Fir'aun pun bermaksiat kepada keumuman Rasul. Lah Rasul mana lagi? Cuma satu kok Rasulnya kemarin itu. Ya? Nah, kita memahaminya. Fa'asa Fir'aun Rasulah. Alif lam di ar-Rasul itu berarti alif lam ahdiyah yang menunjukkan atau mengisyaratkan atau referring ke lafal yang sama yang sebelumnya. Itu Rasulan untuk Fir'aun. Diperhatikan lagi itu tadi. Adapun ma'rifah dengan atau karena alif lam yang menjelaskan jenis, maka tidaklah mencakup seluruh anggotanya. Jika engkau berkata ar-rajulu khairun minal mar'ah. Kalau misalnya dibilang jenis ya. Dibilang jenis saja ya. Bukan maksudnya bukan keumuman di sini. Laki-laki lebih baik daripada wanita. Atau ar-rijalu khairun minan nisa, kaum laki-laki lebih baik daripada kaum wanita. Maksudnya tidak setiap laki-laki itu lebih baik daripada setiap wanita. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa jenis laki-laki lebih baik daripada jenis wanita, meskipun kadang-kadang ada wanita yang lebih baik dari laki-laki. Apa yang maksudnya? Muter-muter. Hah? Muter-muter di sini. Jenis ya. Sebenarnya jenis masuk ke keumuman juga. Ya namanya suatu jenis, hah? Berarti ya apapun yang ada di jenis itu. Namun pasti ada pengecualian. Karena segala jenis-jenis itu pasti akan ada sedikit yang menyimpang dari jenis tersebut. Misalnya laki-laki, laki-laki memiliki otot yang kuat. Jenis laki-laki berpotensi memiliki otot yang kuat. Dan ternyata ada beberapa laki-laki yang tidak berotot. Maksudnya bukan tidak berotot, tidak kuat ototnya misalnya. Ya, laki-laki itu berjenggot. Berarti laki-laki di sini jenis kan? Namun banyak laki-laki yang enggak berjenggot, baik karena alamiah atau karena memang belum masanya. Ya enggak? Oke. Kemudian mengamalkan sesuatu yang umum. Wajib hukumnya mengamalkan sesuatu berdasarkan keumuman lafalnya kecuali terdapat dalil yang mengkhususkannya. Kecuali terdapat dalil yang mengkhususkannya. Jika memang ada dan jika memang dapat. Kalau ternyata tidak ada atau memang sudah mencari dan tidak dapat, walaupun mungkin ada namun tidak dapat tapi sudah mencari, maka dia tetap berpijak pada keumuman. Karena mengamalkan keumuman itu asalnya, sementara mengamalkan yang khusus itu menjadi asal ketika yang khusus itu ada. Kalau misalnya khusus tidak ada, ya enggak boleh dikhusus-khususkan. Ya. Melainkan kembalilah kepada keumuman. Sebagaimana yang zahir, sesuatu yang zahir itulah yang diamalkan. Ya. Baik. Wajib mengamalkan nas-nas Alkitab dan As-Sunnah sesuai dengan yang ditunjukkan kecuali ada dalil lain yang menyelisihinya dan dalil tersebut harus valid. Jika terdapat dalil umum yang muncul karena sebab yang khusus, nah, jika terdapat dari dalil umum, ada dalil umum, dia muncul karena sebab yang khusus, yaitu ada asbabun nuzulnya. Berarti kalau yang namanya ada asbabun nuzul, pasti khusus sebabnya, ya. Yang namanya ada ayat misalnya, ada asbabun nuzul atau asbabul wurud terhadap hadis, itu berarti pasti awalnya disebabkan perkara yang khusus untuk orang yang khusus, di kasus yang khusus. Jika terdapat dalil umum yang muncul karena sebab yang khusus, maka wajib mengamalkan keumumannya. Maksudnya jangan dipatuki, oh ini khusus untuk sahabat ini, bukan. Ini untuk orang muslimin juga. Kalau untuk khusus untuk sahabat itu, ya berarti apa? Ibrohnya, periwayatan hadis, atau kalamullah. Ibroh atau hukum itu diambil karena keumuman lafalnya. Jadi kita melihat suatu teks hadis itu diambil dari teksnya, bukan kekhususan sebabnya, bukan semata kita melihat pada konteksnya, kemudian kita mengalihkan keumuman apa lafal dengan kekhususan konteks. Kalau misalnya dengan kekhususan konteks doang, berarti nanti hukumnya dia apa? Oh, ini hanya terjadi pada masa sahabat. Maksudnya gitu maksudnya. Di sini benar bahwasanya asbabun, tapi tidak semua asbabun nuzul, tidak semua partikel atau karakter dalam asbabun nuzul itu bisa kita ambil sebagai bahan hukum. Ya. Misalnya di surat Al-Mujadilah misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu astaghfirullahalazim. Qad sami'a Allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, tentang ayat zihar ya kan. Dan di situ seorang sahabat ya kemudian menzihar istrinya, yaitu mengatakan anti 'alayya ka dhahri ummi, kamu bagiku ibarat punggung ibuku. Berarti yang jangan, aku haram menyentuhmu gitu kan. Ya, kemudian ada kafarahnya disebutkan. Nah, sekarang hukum itu kan haram aslinya, perkataan seperti itu. Kemudian kafarahnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah. Kalau misalnya kita mengatakan ini hukum zihar, ini hanya berlaku pada kaum salaf, apa maksudnya para sahabat atau pada orang itu saja, sahabat itu saja. Ya kita enggak usah mengamalkan zihar ini. Sementara Allah Subhanahu wa taala menuturkan ini, mengatakan ayat zihar, ayat tentang zihar ini 3 ayat itu mengumumkannya untuk kaum muslimin. Berarti ibrahnya adalah di pengumumannya untuk kaum muslimin, bukan pengkhususan sebab terjadinya atau sebab adanya ayat tersebut. Ya, bukan itu. Ya. Kecuali jika ada dalil lain yang menunjukkan adanya pengkhususan yang umum tersebut. Contoh yang tidak ada dalil yang mengkhususkannya adalah ayat tentang zihar. Sebab turunnya ayat tersebut adalah zihar yang dilakukan oleh Aus bin As-Samit. Sedang hukumnya bersifat umum yang berlaku bagi dirinya dan bagi selainnya dari sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in dan kaum muslimin sampai yaumil qiyamah. Hukum zihar tetap berlaku dan tetap menjadi salah satu bab dalam bab-bab fikih tercantum dalam kitab-kitab fikih. Contoh yang terdapat dalil yang mengkhususkannya yaitu apa? Yaitu ada sababun nuzulnya, ya. Ada sebab wiridnya suatu nas, kemudian lafalnya umum, namun tetap dia sebabnya dikhususkan menjadi illah. Contohnya perhatikan, laisa minal birri as-siyamu fis safar, bukan termasuk kebajikan berpuasa, bukan termasuk kebajikan berpuasa ketika bersafar. Kalau kita pahami hadisnya saja tanpa asbabul wurud, maka kita akan menghakimi bahwasanya berpuasa ketika safar itu justru makruh. Iya enggak? Iya. Berpuasa ketika safar berarti makruh. Berarti mana yang lebih baik? Lebih baik tidak berpuasa ketika safar. Itu jika kita memahami teks hadis semata. Ya. Tetapi jika kita juga mengetahui sebab terjadinya, maka perlu ada konsiderasi lebih. Sebab terjadinya sabda beliau ini, berarti sababul wurud adalah ketika Nabi sedang melakukan perjalanan. Saat itu beliau melihat orang-orang berdesakan dan seorang laki-laki yang dipayungi. Beliau pun bertanya, ada apa dengan orang ini? Mereka menjawab, dia sedang berpuasa. Dia dipayungi. Beliau lalu bersabda, bukan termasuk kebaikan berpuasa ketika melakukan safar. Keumuman lafal ini hanya khusus berlaku bagi orang yang keadaannya serupa dengan keadaan orang ini. Hah? Berarti enggak dalam kemutlakan keumuman seluruh kondisi safar. Tetapi tetap boleh orang yang dalam kondisi tidak seperti kondisi orang ini boleh tetap iftar karena rukhsah. Ya enggak? Rukhsah safar, ada rukhsah untuk iftar, tidak berpuasa. Nah, kondisi yang serupa dengan laki-laki ini, apa kondisinya? Keberatan jika berpuasa dalam perjalanan. Adapun dalil yang mengkhususkan keumuman hadis di atas adalah bahwa Nabi pernah berpuasa ketika sedang melakukan safar. Jika beliau tidak merasa berat, sedang beliau tidak mungkin mengerjakan sesuatu yang tidak baik. Ngerti maksudnya? Ya, ini yang dijelaskan. Pertama, ada sebuah hadis. Ada sebuah hadis. Laisa minal birri as-siyamu fi safar. Bukan termasuk kebaikan berpuasa ketika safar. Kalau kita melihat zahir teks ini semata, memahaminya begitu saja, maka kita akan memahami bahwasanya berpuasa ketika safar bukanlah kebaikan sehingga dia makruh. Dan as-siyam di sini menunjukkan apa? Enggak khusus. Laisa minal birri asyamu fi safar. Laisa itu nafi atau bukan? Nafi. Sekarang kalau misalnya ma'rifah bertemu dengan nafi itu umum atau bukan? Atau khusus? Umum tetap. Hah? Umum. Taib. Baik itu nakiroh, baik itu ma'rifah. Umum. Berarti di sini asyam termasuk Ramadan dan termasuk sunnah. Baik. As-safar di sini umum enggak? Atau khusus? Safar di sini umum enggak? Ya, umum. Umum, bukan safar tertentu enggak ada. Kalau misalnya kita mau cari dalil safarnya, safar jenis apa nih? Ya kan? Safar yang penting safar. Hah? Baik itu safar maksiat atau safar taat. Atau safar yang mubah. Umum kan? Nah, tayyib. Itu kalau misalnya kita mau berpatuk pada hadis ini saja, ya. Alaisa minal birri asyamu fi safar. Tayyib. Kemudian ternyata kita tahu ada sebabnya Rasulullah menyatakan seperti ini. Yaitu apa? Rasulullah melihat seseorang dipayungi. Kemudian beliau bertanya, "Ada apa dengan orang ini kok dipayungi itu?" Dikatakan, "Ya, dia sedang berpuasa." Maka Rasulullah menjawab, bukan termasuk kebaikan berpuasa ketika safar. Nah, di sini orang ini, orang yang dipayungi ini, yang dikatakan oleh Rasulullah secara nggak langsung orang ini telah berbuat tidak baik, itu adalah orang yang sedang dalam kondisi sulit di safarnya, sehingga tidak baik baginya safar, baginya puasa. Nah, berarti seolah tidak dalam keumumannya kalimat ini. Laisa minal birri asyamu fis safari asyaq, yaitu bukan termasuk kebaikan berpuasa ketika melakukan safar yang meletihkan atau yang menyulitkan dan sebagainya. Nah, keumuman ini hanya berlaku bagi orang yang keadaan serupa dengan laki-laki ini, yaitu keadaan orang yang keberatan jika berpuasa dalam perjalanan. Kemudian dikuatkan lagi dengan dalil lainnya, yaitu dalil yang mengkhususkan keumuman hadis di atas. Dalil yang lainnya bahwa Nabi pernah berpuasa ketika sedang melakukan safar. Pernah beliau melakukan puasa. Nah, suatu kala Rasulullah safar dan Rasulullah berpuasa. Nah, tapi di hadis yang sebelumnya kita pelajari, Rasulullah kok malah mengatakan bukan termasuk kebaikan berpuasa ketika melakukan safar. Berarti di sini harus ada kompromi nih antara dua dalil ini. Kompromi apa? Berarti dalil yang pertama itu dikhususkan, yaitu apa dikhususkannya? Dari segi kesulitannya dalam safar. Berarti jika seseorang safar dia itu enggak menyulitkan puasanya, enggak menyulitkan tubuhnya, jasmaninya, maka yang lebih baik baginya adalah berpuasa. Namun jika ternyata baik itu diprediksikan, walaupun baik itu belum terjadi, namun diprediksikan bahwasanya saya safar ini bakal menyulitkan saya, maka lebih baik baginya untuk tidak berniat puasa pada saat itu. Gitu. Misalnya dia bakal pergi mulai jam 6 misalnya. Ya, ke Surabaya misalnya, naik kereta misal. Dia tahu wah nanti di kereta itu bakal panas sekali. Karena naik kereta ekonomi kan, misal. Ekonomi sekarang insyaallah lebih bagus, tapi tetap aja. Nah, dia tahu bakal kepanasan. Nah, mulai dari situ ya, dia tidak usah berniat puasa. Itu lebih baik baginya. Namun jika diberpuasa tidak apa-apa. Karena tidak haram. Ya, karena tidak haram berpuasa. Ya, berpuasa di sini konteksnya puasa Ramadan ya. Tidak haram. Nah, sekarang misalnya orang yang naik pesawat, nyantai pokoknya. Di sini dari sini dijemput ya ke bandara. Di bandara enak banget pokoknya, dipakein kursi roda. Pokoknya enak banget lah. Pokoknya jangan sampai nyentuh tanah gitu kan. Pokoknya udah kayak pocong aja. Jangan sampai, pokoknya enak sekali lah pokoknya. Sampai pesawat udah enak AC kan. Perginya cuman ke Bandung doang misalnya. Ke Bandung doang. Dilayani seperti itu. Nah, enak banget, mumti, rehat, enak. Ya. Enggak membutuhkan apa-apa, enggak sakit, enggak capek sama sekali. Tapi dia safar. Lebih baik baginya apa? Puasa. Namun jika dia iftar, boleh enggak? Boleh. Gitu. Dan dia tidak berdosa sama sekali. Ya, begitu. Namun jauh lebih baik baginya puasa. Wallahu a'lam. Baik, kemudian kita mulai bab khusus insyaallah taala. Bismillah, kita mulai bab khusus. Nah, bab khusus ini tidak serumit umum. Namun percontohannya mungkin yang akan merumitkan mungkin. Tapi bagaimanapun bismillah, khusus kita punya 3 pembahasan dan yang paling inti pembahasan khusus itu di takhsisnya atau mukhasisnya. Itu yang paling besar pembahasan dalam khusus. Dan ini sudah saya cut dan saya edit seminimalis mungkin saya tulis. Karena kalau misalnya dituruti semua yang ada di kitab, wah itu harus memakai satu layar besar. Bukan satu kertas begini. Ini udah saya edit minimalis ya. Segi mininya. Oke, khusus dari segi pengertian secara bahasa adalah lawan dari umum. Ya begitu juga umum dari segi bahasa lawan dari khusus. Enak sekali. Kemudian dari segi istilah, lafal yang menunjukkan sesuatu yang dibatasi dengan pribadi atau bilangan. Itu secara istilah. Bagian pribadi atau bilangan. Pribadi berarti muayyan, ta'yin, orangnya langsung atau bendanya langsung ya. Contoh nama diri, Regi misalnya, Rahmat misalnya, Abu Dzar misalnya, Pak Santosa misalnya, Rahmat, kemudian Taufik. Dan Taufik yang dimaksud ya Taufik yang tertentu. Nah, kalau misalnya ada 3 orang di sini ternyata bernama Regi misalnya. Misalnya saya tidak menyukai para Regi. Nah, misalnya. Nah, dengan adanya para Regi di sini mencakup 3 orang berarti masih umum dia. Benar bahwasanya dia khusus orang bernama Regi. Namun ternyata yang bernama Regi di sini ada 3 orang. Berarti umum mencakup 3-3-nya. Dan ana tidak membatasi bilangan para Regi. Nah, gitu kan? Kalau misalnya ana bilang ana tidak menyukai seorang Regi. Khusus atau mutlak? Masa mutlak sih, kan nakirah dia. Oh iya, maaf. Seorang regi ya. Berarti ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Dan dia dalam konteks isi malam. Enggak, konteks apa? Bukan isi malam. Konteks nafi atau nahi atau positif? Nafi. Saya tidak menyukai seorang regi. Iya. Enggak, tadi seorang regi. Iya, itu isi malam regi. Bukan benda. Ya. Saya tidak menyukai seorang regi. Seorang regi isi malam, ma'rifah. Kemudian konteksnya nakirah. Kalau nakirah bertemu afwan, kok konteksnya nakirah sih? Konteksnya adalah nafi. Kalau misalnya nakirah dalam konteks nafi, maknanya umum. Kalau misalnya ma'rifah dalam konteks nafi, gimana? Gimana tuh? Ya, pikirkan di rumah. Khusus contohnya isim isyarat. Isim isyarat seperti apa? Zalika. Ya, tilka. Zalikum, tilkum. Bukan telkom. Semacam itu, ya. Kemudian bilangan. Kalau misalnya bilangan khusus jadinya, seperti apa sih? Contohnya di sini ada enggak sih? Ada enggak di kitab? Tidak ada contohnya. Bilangan. Atau mungkin insyaallah nanti akan kita bahas, mudah-mudahan ada. Yang terpenting ini takhsisnya, ini yang terpenting. Mukhassis, atau kita baca dulu di kitab halaman 60. Takhsis. Kita mengenal takhsis dulu. Takhsis. Halaman 60. Takhsis secara bahasa berarti lawan dari ta'mim. Oh, itu sebagaimana yang tadi. Khusus lawan dari umum. Secara istilah, takhsis adalah ikhraju ba'di afrodil 'am, mengeluarkan sebagian anggota umum. Artinya, jadi tadinya ada umum dan beranggota mereka, kemudian dikeluarkan. Cas. Ya, dicabut begitu saja. Mukhassis sekarang. Kalau tadi takhsis itu berarti perbuatan mengeluarkannya, mengkhususkannya. Nah, sekarang mukhassis berarti yang melakukan takhsis. Siapa yang melakukan takhsis? Yaitu syari' Allah dan Rasulnya dengan nas. Istilah mukhassis juga digunakan untuk menyebut dalil yang menunjukkan takhsis. Ngerti? Mukhassis itu apa sih? Mukhassis itu adalah dalil yang mengkhususkan, gitu. Nah, dalil yang mengkhususkan terbagi menjadi dua. Nah, penting sekali ini. Dalil yang mengkhususkan terbagi menjadi dua. Kalau di tajwid ada mad, wajib muttasil, ya. Kalau di sini ada mukhassis muttasil. Muttasil artinya apa? Nyambung, tidak berdiri sendiri, ya. Yaitu muttasil. Sebagaimana mat yang muttasil itu yang ada di dalam kata matnya, bukan di antara kata, ya. Seperti al-haqqah, itu mat apa itu? Wa idza jaa. Jaa itu satu kata. Dan matnya itu berada di tengah-tengahnya. Berarti masih nyambung di dalam kata. Tapi ketika munfasil matnya, itu berarti mat yang panjangnya, yang panjang, dan dia berbeda kata. Kata yang kedua itu ada hamzahnya. Gimana? Kok ada malah bingung kalau seperti ini jadi ya. Kalau di Quran langsung tahu. Nah, contohnya apa? Yang munfasil. Gimana? Di surat Al-Kautsar. Inna a'tayna. Ya kan? Munfasil terpisah. Inna itu sebenarnya terpisah katanya dengan a'tayna. Adapun idza jaa dalam kata muttasil. Nah, di sini mukhassis muttasil dan mukhassis munfasil. Kalau muttasil ingat. Muttasil itu aslinya dulunya wasala yasilu. Apa arti wasala? Nyambung. Makanya kemudian masdarnya silah, silaturrahim. TV wisol, TV nyambung, nah, di kabel pakainya kan. Makanya kalau enggak pakai kabel enggak bisa. Kemudian apalagi? Ya jadinya ittasala yattasilu, menelepon. Ittasala yattasilu, menelepon. Muttasil, nyambung. Kalau munfasil dari kata fasl. Fasl artinya terpisah. Ya, terbagi. Makanya di undang-undang kita ada pasal. Hah? Pasal itu ibarat surat. Surah. Karena membagi-bagi berbeda, makanya kelas fasal karena klasifikasi berbeda-beda. Muttasil dan munfasil. Muttasil menyambung, muttasil terpisah. Dan karena muttasil menyambung, maka tidak berdiri dengan sendirinya, melainkan masih nyambung. Adapun kalau munfasil terpisah, maka dia berdiri sendiri. Ya. Sekarang muttasil yang menyambung, dalil takhsis yang menyambung itu diantaranya ada tiga. Di sini ditulis diantara, berarti ada lagi yang lain. Yang pertama istithna, exception. Yang kedua syarat. Yang ketiga sifah. Dan sifah nanti terbagi menjadi tiga juga. Istithna, kalau di Indonesia kan, atau lebih baik gini aja, close your book dulu lah, ditutup aja, takutnya ini masih bingung nanti. Ini misalnya nih, misalnya simpelnya gini, saya mengatakan saya mencintai kalian. Nah, itu kayaknya terlalu vulgar. Yang lain aja. Saya mengajar kalian, kecuali Regi. Nah, di sini dalil taksisnya ada di dalam kalimat ini. Ya enggak? Illa Regi, kecuali Regi, itu dalil taksisnya. Hah? Itu mukhosisnya itu. Illa Regi. Ya kan? Yang tadinya kan umum tadi. Saya mengajari kalian, umum. Itu berlaku untuk kalian semua, kecuali Regi. Nah, oke. Sekarang misalnya, saya akan mengajari kalian. Saya berbicara ini jam 16 atau jam, ada ikhtilaf antara Indonesia Barat dan Timur ternyata, jam 17.02. Kemudian saya diam, saya akan mengajari kalian. Kemudian saya ngontak-ngontak HP lama gitu, 2 menit, telepon bentar, oh gak ada suara karena gak telepon. Nah, kecuali Regi, sah gak ini? Gak sah. Gak sah. Karena terpisah dengan hal yang tidak dibutuhkan. Ya. Kecuali jika misalnya saya akan mengajari kalian insyaallah. Kemudian garu-garu, gak tau ngapain lah gitu. Gak konsen lah, gelisah sendiri kan, gelisah. Kemudian antum langsung pengen meyakinkan, antum benar pengen ngajarin kita. Kecuali Regi, sah gak? Sah. Ya. Sekarang misalnya ana akan mengajari kalian semua. Kemudian selesai, besok tiba-tiba ana ketemu kalian, ana bilang, kecuali Regi. Gaji banget nih orang. Enggak sah. Nah, sekarang misalnya ana akan mengajari kalian pukul 17.03, ana bilang, besok setahun kemudian ketemu lagi kita di majelis yang sama. Ana bilang gini, dulu sepertinya ana pernah mengatakan ingin mengajari kalian. Iya sebenarnya, tapi kecuali regi. Sah enggak? Sah. Oke. Okay. Sekarang misalnya ana ingin mengajari kalian kecuali ini kan semuanya jumlahnya berapa? Misalnya 20 orang semuanya nih. Ana ingin mengajari kalian semua 20 orang. Kecuali 18 orang. Sah enggak? Enggak sah. Enggak sah. Enggak sah dalam syar'i ini enggak. Dalam usul fikih enggak sah. Ya. Kemudian misalnya saya ingin mengajari kalian kecuali yang sedang di rumah itu. Enggak ada nyambungnya, enggak sah berarti. Ya kan? Ya karena terputus di sini. Kan di sini kalian-kalian maksudnya. Kemudian dikecualikan oleh misalnya kecuali gajah di kebun binatang. Enggak nyambung. Ya. Jadi enggak termasuk dalam keumuman, yang dikecualikan itu di luar yang diumumkan di sini, ya. Baik. Gambarannya udah ada insyaallah. Hah? Nah, sekarang misalnya tadi yang saya akan mengajari kalian kecuali regi itu namanya istitsna mutasil. Maksudnya mukhassis muttasil. Ya. Baik. Kemudian kalau misalnya ada bilang saya akan mengajari kalian, ya. Kemudian ada diam. Kemudian pada jam 7 berikutnya sebelum sholat tarawih, antum mengingatkan, antum bener nih rela mau ngajarin orang-orang kayak kita. Ana bilang kecuali antum. Nah di sini dalilnya, taksisnya munfasil atau mutasil. Munfasil. Iya. Karena terpisah dari yang pertama kali diumumkan itu. Iya. Benar kalau misalnya di ketika jam 7 itu memang mutasil antara hiwar kita. Enggak, tapi di sini dibandingkan dengan yang sebelumnya, bukan yang ini aja. Enggak, yang sebelumnya. Karena apa? Intinya di sini yang jam 7 mengkhususkan yang jam 5. Mengkhususkan apa yang anak katakan di jam 5. Gitu. Ya. Gitu maksudnya. Baik, barulah kita sekarang baru ke pembahasan ini. Karena kalau misalnya langsung ke pembahasan ini ke kertas mungkin akan sedikit membingungkan. Baik. Mukhassis muttasil. Yaitu pengkhususan yang menyambung, salah satunya istitsna, pengecualian. Itu yang dari tadi kita bicarakan. Nah, syaratnya bersambung dengan yang dikecualikan darinya. Itu ada yang kurang di kertas. Coba dimulai dari halaman 61. 61 ya. 61. Di antara dalil taksis yang muttasil adalah sebagai berikut. Pertama, istitsna, pengecualian. Al-istitsna secara bahasa berasal dari kata atsani, yaitu mengembalikan sebagian dari sesuatu kepada sebagiannya yang lain. Mengembalikan sebagian sesuatu kepada sebagiannya yang lain, seperti thanyul habl, melipat tali. Baik, itu lupakan, forget it. Secara istilah berarti ikhraju ba'di afradil 'ami bi illa aw ihda akhawatiha. Mengeluarkan sebagian anggota umum atau lafal umum dengan lafal illa, kecuali, atau salah satu dari saudara illa, seperti ghoiro, seperti siwa. Ya, itu juga termasuk saudaranya atau saudarinya illa. Siwa itu artinya kecuali. Ghoiro di sini bisa artinya kecuali. Nah, contohnya adalah firman Allah, innal insana lafi khusr. Lihat, sesungguhnya al-insan. Al-insan di sini umum atau mutlak? Umum. Benar-benar dalam kerugian. Nah, illal ladzina amanna, ini ada illa, pengecualian. Ya, yang dikecualikan yang dikecualikan darinya adalah insan. Yang dikecualikan adalah orang beriman, beramal soleh, nasihat dan sebagainya. Ya. Taib. Itu mengerti? Nah, di sini innal insana fi khusr ila ladzina amanu, ini istitsna di sini atau takhsis di sini, takhsis muttasil atau munfasil? Muttasil. Kenapa? Karena masih dalam satu momen. Ya. Kecuali innal insana lafi khusr, kemudian di surat lain misalnya. Ya. Di surat apa gitu. Bahwasanya manusia ada yang dan sebagainya. Ini hanya gambaran aja. Contoh aja. Nah, itu baru munfasil. Karena di momen lain atau di surat lain terpisah dah. Nah, dengan kata illa atau salah satu dari saudari-saudarinya tidak mencakup takhsis dengan syarat dan selainnya, karena syarat ada sendiri perkakasnya. Sekarang syarat-syarat istitsna. Yang pertama, bersambung dengan mustatsna minhu, bersambung dengan yang dikecualikan darinya. Kalau yang tadi bersambung dengan al-insan. Itu al-insan posisinya sebagai mustatsna minhu. Ya, ingat. Insan posisi sebagai mustatsna minhu, yang dikecualikan darinya. Kemudian illa di sini sebagai adatul istitsna, yaitu perkakas istitsna, alat untuk mengecualikan. Adapun setelah illa atau siwa atau ghairu, itu adalah al mustatsna, yaitu yang dikecualikan. Itu ingat itu. Nah, bersambung dengan mustatsna minhu, yang dikecualikan darinya, baik secara hakikat maupun hukumnya. Muttasil, bersambung secara hakikat. Maksudnya apa sih bersambung secara hakikat? Adalah istitsna, pengecualian yang berhubungan langsung dengan mustatsna minhu, yang tidak dipisah oleh suatu pemisah. Ya, enggak ada yang memisahkan. Muttasil secara hukum adalah istitsna yang dipisahkan oleh suatu pemisah dengan mustatsna minhu tadi, yang tidak mungkin untuk ditolak, dihindari karena sudah takdir. Misalnya batuk atau bersin. Hah? Misalnya saya akan mengajar kalian, langsung ada batuk, puak puak puak puak gitu kan. Satu menit. Habis itu kecuali regi. Sah ini istitsna dan dia mutasil secara hukum. Tapi secara hakikatnya dia enggak bersambung, karena apa? Ada sekat-sekat, yaitu batuk-batuk. Ada jarak yang menjangkau di antara mustatsna minhu dengan mustatsna dan istitsnanya. Tapi secara hukum sah dia menjadi istitsna. Nah, dalam ayat yang tadi innal insana fi khusr, itu mustatsna itu adalah takhsis istitsna yang muttasil, bersambung. Taib, jika di antara keduanya, maksudnya di antara innal insana lafi khusr kemudian illal ladzina amanu, dipisah oleh sesuatu atau diam, maka istitsna tersebut tidaklah sah. Contoh, seseorang berkata, aku memerdekakan budak-budakku, kemudian dia diam atau berbicara sesuatu yang lain, misalnya langsung chattingan, ya BBM-an dulu, kemudian berkata kecuali regi, ya regi lagi sini. Istitsna atau pengecualian seperti ini tidak sah, sehingga semua budaknya dianggap merdeka. Gitu, karena dia udah terlanjur ngomong dan juga dia tidak langsung melakukan istitsna secara hakikat. Dan jikapun dia mempunyai jarak antara kalimat mustatsna minhunya dengan mustatsnanya, itu tidak ada udzur, yaitu dia ikhtiari, yaitu kemauan dia untuk diam atau BBM-an atau mandi dulu atau gimana, ya. Oke. Namun ada yang mengatakan bahwa istithna yang disertai diam atau pemisah tetap dianggap sah jika pembicaraannya masih satu kesatuan. Nih, ada contohnya. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi pernah bersabda pada waktu Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Sesungguhnya negeri ini telah diharamkan oleh Allah pada hari Dia menciptakan langit dan bumi. Tidak boleh ditebang pepohonannya dan tidak boleh dipotong tumbuh-tumbuhannya. Kemudian Al-Abbas berkata, siapa yang berkata di sini? Al-Abbas. Mungkin perawinya Ibnu Abbas, wahai Rasulullah, kecuali pohon izkir, jenis pohon yang mempunyai bau harum, karena pohon itu dimanfaatkan oleh pandai besi dan digunakan untuk membuat rumah mereka. Kemudian beliau bersabda, kecuali pohon izkir. Ngerti gak? Ngerti ya? Jadi Rasulullah mengatakan begini, begini, begini, kemudian disela oleh perkataan orang lain, dan kemudian Rasulullah SAW mengamini perkataan tersebut. Nah, ini masih dalam satu konten, satu konteks. Tidak ada pemisahan konteks beda seperti BBM-an atau lain, enggak. Nah, tapi kalau misalnya, misalnya nih, tadi saya akan memerdekakan budak-budak saya sebentar, dan ternyata yang dia BBM-in adalah budak-budaknya semua. Ternyata di antara budak-budaknya di BBM, di BBM ada yang kurang ajar misalnya. Ada yang cuek, ada yang enggak membalas dan sebagainya. Kecuali Regi. Pas ketika assalamualaikum Regi, ternyata emotikonnya marah, merengut atau gimana, langsung kecuali Regi. Nah, ini masih dalam satu momen, enggak terpisah. Oke, kemudian syarat yang kedua, mustathnanya yang dikecualikannya itu tidak boleh lebih dari setengahnya mustathna minhu yang dikecualikan darinya. Contoh, dia berhak mendapat 10 dirham. 10 dirham di sini masih umum di sini maksudnya. Walaupun dengan adat ya, dengan khusus. Dia berhak mendapatkan 10 dirham kecuali 6. Dia bilang aja 4. Ya. Antum 20 orang dari antum boleh masuk kelas kecuali 19. Satu aja orang. Sia-sia ini. Mubazir mengeluarkan energi yang berlebihan. Maka istisna seperti ini tidak sah. Sah. Dan orang tersebut harus memberikan 10 dirham semuanya. Berarti kembali ke keumuman yang tadi diberikan pada asalnya. Enggak sah dia ngomong kayak gitu. Ya, kecuali kalau misalnya keseleo lidahnya, apa namanya? Salah ngomong. Dia berhak mendapatkan 10 dirham kecuali 9. Enggak. 6. Sama aja kan? Bukan, maksudnya bukan 6. 4. Ngafuan. Bukan 6, 4. Kecuali 4. Berarti 6 aja. Berarti kan emang ada kesalahan sedikit. Kesalahan redaksi sedikit. Nah, di sini wallahu alam mungkin masih bisa diberi uzur, ya. Karena berasal dari niatnya dulu nih apa nih, ya. Wallahu alam. Ada yang berpendapat bahwa tidak disyaratkan seperti itu sehingga istithna dinilai sah meskipun mustathna lebih dari setengah mustathna min. Jadi dalam contoh di atas orang tadi hanya wajib memberikan 4 dirham. Berarti ini ada dua pendapat. Adapun jika yang dikecualikan semuanya, maka istithna seperti ini tidak sah menurut pendapat yang lebih kuat bagi yang mungkin yang berakal bahkan. Jika seseorang berkata, dia berhak mendapatkan 10 dariku kecuali 10, maka dia harus memberikan 10 dong. Ya. Misalnya semua budak-budak saya itu saya merdekakan kecuali semuanya. Maksudlah. Oke, kemudian syarat di atas berlaku pada istithna yang berkaitan dengan bilangan jumlah. Syarat di atas yang mana nih maksudnya? Syarat yang pertama atau kedua atau dua-duanya? Yang kedua. Berlaku pada istithna yang berkaitan dengan bilangan jumlah. Ya. Adapun jika berkaitan dengan sifat, maka istitsna tersebut tetap sah meskipun semuanya atau sebagian besarnya keluar darinya. Contoh istitsna ini adalah firman Allah Ta'ala kepada Iblis, "Inna 'ibadi laisa laka 'alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin." Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, wahai Iblis, kecuali orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang sesat. Nah, sementara mayoritas manusia sesat. Berarti di sini illa manittaba'aka. Di sini mengecualikan tidak dengan jumlah, melainkan dengan sifat. Nah, kalau mengecualikan dengan sifat, itu ada kemungkinan pengecualian terhadap mayoritas, bahkan keseluruhan mungkin. Dan ini sah. Ya. Misalnya semua orang di kelas ini akan lulus kuliah kecuali yang tidak belajar. Besoknya semua yang belajar. Yang enggak lulus semua. Dan itu sah. Gitu loh. Oke. Para pengikut iblis dari kalangan Adam jumlahnya justru lebih dari setengahnya. Jika engkau berkata, berilah orang-orang yang berada di rumah ini kecuali orang-orang kaya, kemudian diketahui bahwa semua orang yang berada di rumah itu kaya semuanya, maka istitsna pengecualian ini dinilai sah sehingga mereka tidak diberi apa-apa. Gimana, ngerti gak? Misalnya di sini nih, anak semua peserta sini, Anda mengamanatkan pada Taufik. Taufik, antum berikan semua murid-murid yang di sini kitab kecuali murid-murid yang kaya. Ternyata setelah Taufik mengepoin semuanya, diketahui bahwa saya semuanya kaya tanpa kecuali. Nah, sementara tadi nas dari teks dari Anda beri semuanya kecuali yang kaya. Nah, karena semuanya kaya, maka semuanya dikecualikan dari keumuman. Berarti buat antum. Dan ternyata ketika anak kepoin antum, antum juga kaya. Anda balikin lagi. Oke. Kedua, salah satu bentuk istitsna muttasil lainnya adalah syarat. Ini yang kedua, syarat. Syarat secara bahasa artinya adalah tanda alamat, ya. Maksud syarat di sini adalah menggantungkan sesuatu pada sesuatu yang lain, baik ada maupun tidaknya sesuatu tersebut, dengan menggunakan perangkat syarat. Ya enggak? Dengan menggunakan perangkat syarat. Perangkat syarat itu in, bisa juga man, ya, mata dan seterusnya. Syarat adalah mukhasis yang mengkhususkan, baik diletakkan di belakang, di depan ataupun di belakang. Contoh syarat yang diletakkan di depan adalah firman Allah Ta'ala kepada kaum musyrikin, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa khallu sabilahum. Ini tentang kaum musyrikin, ya. Keumuman kaum musyrikin. Awalnya keumuman kaum musyrikin awalnya itu jangan diberi kebebasan dalam berjalan. Itu umum, ya. Kemudian dikhususkan dengan syarat. Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Dikecualikan. Kecuali kalau mereka bertaubat, kalau berarti masuk Islam udah. Hah? Begitu. Ya. Ini khusus, walaupun khusus ini kemudian mengandung keumuman. Karena namanya syarat juga ada keumuman di dalamnya. Barang siapa, ya kan? Kalau barang siapa dan jika mereka bertaubat, mereka di sini nanti, ya, mereka di sini khusus golongan yang bertaubat, mendirikan sholat, mendirikan zakat. Benar, khusus karena tadinya ada umum. Nah, mereka yang khusus ini pun tetap umum karena tidak tertentu siapa-siapa mereka namanya dan sebagainya, kan? Oke, kemudian contoh yang diletakkan di belakang adalah firman Allah Ta'ala, والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. Dan budak-budak yang kalian miliki yang menginginkan perjanjian, buatlah perjanjian dengan mereka jika kalian mengetahui ada kebaikan bagi mereka. Kita lihat innya di sini, innya itu ada di tengah, berarti mengakhir, berakhir. Kalau yang dalil pertama tadi innya berada di awal, berarti dikedepankan. Ya. Ada yang bisa mencontohkan dari bahasa kita aja istithna dengan syarat? Misalnya nih, semua murid sini insyaallah akan dapat iftar. Akan diberi iftar. Anak katakan, itu umum kan? Jika di antara mereka jika ada yang membawa iftar sendiri, maka jangan dikasih. Ya. Ya enggak? Ini berarti pengkhususan ini. Dengan syarat, jika ada yang bawa iftar sendiri, maka jangan dikasih. Nah, jika ada yang, ini berarti syaratnya dikedepankan. Tapi sebenarnya mau dikedepankan, mau dikedepankan, mau diakhirkan, yang penting di sini ini mengkhususkan yang penting. Nah, berarti ternyata ada dua orang yang apa? Yang membawa iftar sendiri dikantongin. Ya. Jaga-jaga. Siapa tahu enggak dibagi gitu. Dan ternyata benar, enggak dibagi. Nah, di mereka akhirnya dikecualikan. Karena mereka telah memenuhi syarat untuk tidak boleh dikasih iftar. Gitu. Contoh berikutnya. Pernyataan umum. Barang siapa yang mengaji di sini, insyaallah diberi iftar. Kemudian Anda mengkhususkan dengan syarat tidak akan dapat iftar jika seseorang dari kalian tidak akan dapat iftar jika membawa duit. Nah, di sini berarti pengecualian dari Anda terhadap keumuman. Nah, di sini ternyata ketika diperiksa semuanya bawa duit. Akhirnya iftarnya buat Anda semua. Oke. Ketiga, sifat. Ya, di sini bersambung masih sifat. Sifat adalah sesuatu dari sebagian anggota am yang menunjukkan makna khusus, baik berupa 1, na'at, 2, badal, 3, hal. Wah, ini agak takutnya antum bingung, tapi insyaallah kita mulai. Halaman 65. Na'at itu sifat, ya. Na'at itu sifat. Adapun badal, ya, ini ya saya bingung mengindonesiakannya gimana ini. Nanti lah. Gimana Indonesianya? Antum tahu? Pengganti, ya. Oh iya, badal pengganti. Benar, Indonesia pengganti. Masyaallah. Anda enggak biasa dengan bahasa Indonesia, maaf. Contoh na'at sifat, badal pengganti, hal kondisi, ya. Ya, oke. Contoh na'at sifat. Famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Maka ia boleh mengawini fatayatikum. Fatayat, ya, di sini budak-budak wanita. Ada kum. Kum di sini domir, isim alam, ya. Fatayatikum. Taib. Nah, kemarin kalau misalnya isim diidofahkan kepada ma'rifah, itu menjadi umum. Budak-budak kalian, itu umum. Jadi bolehlah ia mengawini budak-budak kalian. Nah, tapi ternyata ada kata al-mu'minat di sini. Al-mu'minat di sini i'rabnya dia sebagai sifat untuk fatayat. Sifat. Nah, dengan keberadaan mu'minat di sini berarti mengkhususkan fatayat yang kalian punya itu adalah fatayat yang beriman. Berarti enggak boleh fatayat yang masih kufur. Budak, misalnya antum punya budak-budak budak dalam artian ya budak, bukan budak Sunda, anak-anak bukan. Budak-budak peliharaan, budak dipelihara enggak? Budak dipelihara enggak? Budak diapain? Diasuh ya. Atau diapain lah terserah. Budak-budak ini ya di antara yang itu punya ada yang kafir, ada yang ateis, ada yang Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah. Ada yang Freemasonry, terus satanis dan sebagainya. Ternyata di antara budak-budak itu ada yang mukminat. Nah, maka di sini fatayatikum mukminat dikhusus untuk yang mukminat. Ibaratnya gitu ya. Walaupun itu enggak masuk ke dalam ayat ini sebenarnya. Taib. Jadi yang penting sifat, tambahan sifat untuk sesuatu. Nah, di sini sifat, kalau sifat untuk sesuatu yang mutlak berarti sifat ini menjadikan sesuatu yang mutlak menjadi muqayyad. Kalau sifat ini mensifati sesuatu yang umum, maka sifat ini menjadikan yang umum menjadi khusus gitu. Mutlak muqayyad insyaallah habis umum dan khusus kita bahas insyaallah. Baik, sekarang contoh badal pengganti. Ala firman Allah taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji lillahi 'alan nasi, atas manusia, kewajiban atas manusia. Hajjul bait, apa yang wajib? Haji ke Baitullah. Nah, bagi yang sanggup menujunya, sanggup jalan menujunya. Manis tatua ilaihi ini sebagai badal, dan sabila di sini sebagai maf'ul untuk istatua. Kalau antum pernah belajar nahu, manis tatua badal, badal untuk siapa nih? Mengganti siapa di sini? Annas, gitu. Jadi man di sini mengganti annas. Annas kan umum, diwajibkan atas manusia. Apa yang diwajibkan? Haji. Tapi manusia di sini terus diganti, bukan manusianya semua, tetapi siapa yang mampu? Siapa yang mampu? Sebenarnya diwajibkan atas semuanya sebenarnya. Ya, secara normalnya untuk kaum muslimin wajib, dan juga untuk kaum kafirin mereka akan diganjari karena meninggalkannya. Namun menjadi wajib untuk menunaikannya segera. Manis tatoa ilai sabila. Jadi man di sini barang siapa yang mampu jalan kepadanya, punya perbekalan dan mampu. Nah, man di sini mengkhususkan annas. Orang-orang yang mampu berjalan di sini mengkhususkan manusia. Berarti enggak seluruh manusia. Ya. Dan juga di kalimat man istata'a di sini juga umum. Ngerti enggak, Tung? Jadi benar, man istata'a di sini sabil ini mengkhususkan. Namun tetap dia juga ada keumuman. Karena siapa yang bisa? Ya keumuman orang yang bisa, gitu kan. Ya, enggak orang-orang khusus, bukan hanya rahmat misalnya, bukan hanya rahmat A, rahmat B atau yang lainnya. Contoh hal kondisi adalah firman Allah taala, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha." Dan barang siapa membunuh seorang mukmin muta'ammidan. Muta'ammidan di sini dia bukan sifat untuk mukmin di sini, bukan. Melainkan dia hal, keadaan. Ngerti keadaannya maksudnya apa? Keadaannya sengaja. Yang sengaja siapa? Yang sengaja yang membunuhnya, berarti pelakunya. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan keadaan sengaja, maka balasannya adalah jahanam, ia kekal di dalamnya. Di sini ada pembahasan khali dan fiha ini. Ada pembahasan yang panjang sebenarnya. Maksudnya di sini bisa diartikan bukan kekal yang maksud abadi sebagaimana kok orang kafir enggak. Tapi ini maksud adalah lama azabnya di sana. Wallahu alam, sebagaimana di tafsir Al-Qurtubi ya. Baik. Di sini kalau misalnya kita melihat tiga hal ini, ya, contoh-contoh ini semua berkaitan dengan nahwu. Nah, itulah dia, mudah-mudahan antum setelah belajar usul fikih, kalau misalnya ada pembukaan kursus bahasa Arab, tafadhol, mudah-mudahan antum kursus bahasa Arab, baik online ataupun offline ataupun di dunia, ahsan di dunia nyata. Lebih baik di dunia nyata. Kalau misalnya ada kursus bahasa Arab online, misal di WhatsApp misalnya atau apalah gitu ya, memang benar bagus dan mungkin menjanjikan dan menggiurkan, namun ana nasihati jangan, ya, ana nasihati jangan, melainkan cari yang asli di dunia nyata, ya, karena langsung ke gurunya langsung dengan kesempatan dan langsung, dan juga antum lebih mengapresiasi usaha antum berjalan menuju majelisnya gitu. Karena kalau misalnya online itu mayoritas pengguna atau yang mendaftar online apa namanya kursus bahasa Arab online gitu, ya mayoritasnya itu kan main-main aja ya, itu enggak serius mayoritasnya, yakin enggak serius. Kalaupun ada yang memang benar menikmati enjoynya, mengenjoy apa menikmatinya, itu seberapa persen saja, ya. Hanya orang-orang yang memang gigih. Nah, sekarang antum harus seuzon sama diri antum sendiri. Anda gak bakal gigih dengan hal seperti ini karena ini mudah sekali. Ya, nanti akan bermudah-mudah. Nanti jangan kira antum kalau misalnya mentalnya dengan online seperti itu ada manfaatnya, benar, alhamdulillah. Namun ketika nanti antum bertemu dengan orang-orang yang pernah belajar kursus di dunia nyata, itu beda hasilnya. Antum lebih banyak diam karena gak praktik antum. Enggak praktek langsung ke orang berani gitu, enggak. Beda dengan yang kursus langsung, itu efeknya nanti. Dan anda melihat sendiri lulusan yang online seperti itu. Ya, ketika mungkin dia bisa menjawabnya di dunia, di WhatsApp atau di apa gitu, sambil membuka buku. Namun untuk prakteknya kemudian bertemu dengan teman-teman yang kursus misalnya atau teman-teman yang di E dan di PIA, enggak bisa apa-apa. Benar bisa bahasa, baca kitab benar, tapi ketika diajak bicara bahasa Arab enggak bisa, susah. Ya. Begitu, itu efeknya nanti. Ya. Jadi, belajarlah bahasa Arab, tetapi jika memang di kampung antum tidak ada misalnya, ya sudah, terpaksa ke online gitu ya. Jadi online itu adalah yang terakhir. Gitu, bukan yang pertama, karena yang paling mudah justru itu yang bakal menipu antum jadinya nanti. Hati-hati dengan ketertipuan teknologi sekarang, jangan terlalu tertipu dengan anggur-anggur maya, ya. Baik, sekarang insyaallah kita bagikan sedikit hadiah insyaallah. Untuk akhwat, pertanyaannya enggak secara lisan aja. Karena Anda sudah tidak mau terjatuh ke lubang yang sama lebih dari 7 kali. Jadi akhwat yang mau menjawab ditulis aja, ya. Dan tidak hanya satu orang menjawab, tidak apa-apa. Dua nggak apa-apa. Nanti dipilih mana yang lebih baik, ya. Gitu aja. Kalau masih kayak gitu masih nggak mau, waduh. Just go to the sea kalau gitu. Oke. Yang akhwat pertanyaannya, ini hadiahnya adalah panduan tahsin tilawah Al-Quran dan ilmu tajwid disusun secara aplikatif dan komprehensif karya Haji Ahmad An-Nuri MA. MA-nya itu bukan ini, bukan. MA di sini magister, ya. Ya, ini untuk akhwat kalau misalnya ada yang mau menjawabnya dengan secari kertas, ya, dengan secari kertas. Dan di sini Anda enggak tahu mau nyontek atau enggak, wallahu alam, karena enggak terlihat, ya. Nah, silakan akhwat menjawab pertanyaan yang mudah ini dengan bahasa yang baik. Kalau misalnya ada 2 atau 3 yang menjawab, yang bahasa yang terbaik dan susunan yang paling nikmatlah yang akan kita pilih. Akhwat, tolong jelaskan. Langsung robek-robek kertas, emosi mereka. Tolong jabarkan dengan baik, rapih dan santun. Apa perbedaan antara zon, syak dan waham? Ya, itu aja. Apa perbedaan antara zon, syak dan waham? Ya, cuman mungkin 3 kalimat aja udah selesai. Gak usah banyak, gak usah satu halaman atau ngarang buku, gak usah. Okay, yang ikhwan, ini nanti tunggu yang akhwat. Kita insya Allah 5 menit untuk akhwat menulisnya. Sekarang yang ikhwan, antum pertama anak kasih lagi buku kunci memahami hadis bagi yang belum. Pertanyaan mudah sekali nih. Yang belum, siapa yang belum? Antum mudah waktu itu kan? Iya. Yang ini belum? Hah? Loh, bukannya waktu itu antum mudah? Asyara Baikuniyah, bukan? Ah itu. Ada yang mau selain Taufik, ada yang mau menjawab? Antum akhirin mau menjawab? Hmm? Mau mencoba? Ya, mau mencoba walaupun benar tidak dikasih. Enggak ada kasih. Oke. Okay. Bro Erwin. Sebutkan salah satu syarat istifna. Yang benar, enak banget ngomongin bersambung gitu doang. Yang lengkap. Apanya yang bersambung ini? Mustathna apa? Mustathna anhu, mustathna minhunya. Ah, apa yang bersambung? Dengan? Jangan lihat. Hah? Ayo. Akhwat kenapa? Tolong akhwat itu tolong satu akhwat, ada yang tolong urusin iftornya. Tolong satu akhwat aja. Yang benar jawabannya mustahna bersambung dengan mustahna minhu. Iya gitu. Enak, nah, jawab buat anak berarti. Dah nih. Antum lain kali konsentrasi lebih bagus lagi ya. Fadhol, Mas Erwin. Taib, ini kita fawaidul fawaid, meraih faedah ilmu karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini salah ini. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini salah. Lamnya ini salah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang tepat. Kalau Al-Jauziyah dihapus baru Ibnul Qayyim ya. Anaknya Pak, anaknya Kepsek artinya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah artinya anaknya kepala sekolah. Anaknya kepala sekolah Madrasah Al-Jauziyah. Bukan Al-Jaiziyah. Insyaallah nanti ada insyaallah Al-Jaiziyah. Siapa dari ikhwan yang siap? Itu aja, itu belum pernah mendapat. Antum udah pernah menjawab sebelumnya? Belum pernah. Ya, siap-siap. Siap-siap tersiksa dengan pertanyaan ini. Sebutkan satu contoh istithna muttasil yang bersambung. Satu. Dan sebutkan mana yang mustathna, mana yang mustathna minhu, dan manalah, manakah lafal istithnanya. Contoh. Di sini contoh istithna aja. Gampang, tadi kan udah ada contohnya. Ayo. Contohnya aja ya, silakan. Contohnya itu seperti hadis ketika berbuka. Aha. Bahwa Rasulullah melarang untuk menebang pohon. Itu mustahilnya. Enggak, dilengkapin dulu hadisnya. Enggak, kecuali untuk pohon itu. Ah, oke. Okay. Sekarang mana yang mustathna minhunya? Kembali. Yang melarang? Hah? Yang dikecualikan darinya nih, yang asalnya ini apa? Asalnya apa? Keumuman pohon itu ya, itu mustathna minhu ya. Kemudian mustathnanya yang kecuali pohon. Iya, mustathnanya itu. Di sini ada adat istithnanya enggak? Perkakas istithnanya di teksnya, sebentar. Ada. Iya, apa perkakasnya? Perkakasnya, alatnya. Yang udah yang akhwat dikumpulin. Tolong Mas Erwin bisa ditolong dikumpulin taruh di depan. Sodorin. Itu banyak sekali ya. Bukan sahabatnya. Bukan sahabatnya. Antum ini terlalu banyak kesalahan. Jadi kali ini kita maafkan kesalahan-kesalahan itu. Walaupun belum lebaran, besok-besok jangan diulangi. Mudah-mudahan besok bisa ngangkat tangan lagi, unjuk jari lagi. Coba Akhtofik. Ya. Bisa dicari sendiri enggak apa-apa. Enggak, tapi harus dari dalil syar'i. Jangan antum bikin sendiri. Ya. Itu apa itu? Mustasnanya Ahsan. Insyaallah besok-besok bisa ya. Ini siapa antum namanya? Mas ya? Abdi. Abdi itu artinya budak loh, artinya abdi mau antum. Jadi bebas nanti insyaallah ya. Perbedaan zon, syak, waham. Oh iya, lupa suruh namanya siapa aja ini, enggak tahu ini majhul semua ini semua. Zon, mengetahui sesuatu yang berlawanan dengan yang marju, mengetahui sesuatu yang dua sisi kemudian yang itu orang junior yang maju, mengetahui sesuatu yang berlawanan dengan yang roji. Baik. Zon, pengetahuan terhadap sesuatu namun kebenarannya masih tidak sesuai dengan kenyataan, dengan masih ada keraguan dan keyakinan terhadapnya 70%. Syak, keraguan, keyakinan. Oke. Pengetahuan terhadap sesuatu namun diambil oleh keraguan dan keyakinan terhadap kenyataan hanya 20%. Zon, prasangka-prasangka prediksi, tingkat kepastian, keraguan, kekurangan tahuan akan ilmu. Ini SS ini siapa? Tulisannya Masya Allah perempuan. SS ini siapa? Kurang tahuan akan ilmu. Oke. Zon, seimbang antara LF, linking fork, senderung lupa yang marjuh daripada yang rojih. Masya Allah. Mengetahui sesuatu yang berlawanan dengan yang marjuh, mengetahui sesuatu yang seimbang dan yang marjuh dengan yang rajih, mengetahui sesuatu yang berlawanan dengan yang rajih. Sangkaan yang enggak sampai yakin 70%. Ini CS, counter strike antara rajih dan marjuh, cenderung Masya Allah ini enggak ada yang benar semua. Suatu momen yang masih. Baik, dari semua ini kalau misalnya yang F dengan yang D itu dua-duanya baku sekali dengan apa yang telah ada di buku. Sementara kalau misalnya yang AS alaihi salam atau apa ini namanya ini. Ini lumayan. Sementara yang LF susah dinilai, enggak usahlah, kasihan. Kemudian yang SS ini juga terlalu ringkas, ini bukan penjelasan ya. Kemudian yang CS ini juga bukan penjelasan. Berarti kita insyaallah kasih yang AS, Amerika Serikat. Ya ini silakan Pak R, Mas Erwin atau siapa, tolong wakilkan. Selamat mendapatkan kitabnya untuk saudari. Ini tolong ini juga. Anda enggak mau nanti terjadi fitnah di rumah. Ya. Yeah. Ya, yeah, oke, itu saja dari Anda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati ilmu yang antum punya dan antum dapatkan hari ini. Ini memang sudah mulai berat dan Anda pesankan antum tetap terus berjalan, jangan berhenti. Kalau misalnya teman-teman mungkin karena kehujanan jadi tidak bisa datang, dan Anda pesankan antum jangan berhenti sampai sini, nanggung sekali sampai antum sampai bab ijtihad dan taklid selesai itu insyaallah. Alhamdulillah antum akan merasa senang dengan itu insyaallah taala ya. Karena nanti di bab ijtihad dan taklid mudah-mudahan ada banyak hiburannya, mudah-mudahan. Ya, sekian dari ana, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.